Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Wahai masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan beberapa uraian dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar masalah al-ilm, diambil dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, bahwasanya al-ilmu yuksibul alima at-ta'ata fi hayatih. Ilmu akan menjadikan seorang yang berilmu tersebut menjadi seorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla di kehidupannya. Ini menunjukkan keutamaan al-ilm, di mana satu-satunya jalan agar kita menjadi seorang hamba yang muti'in, yang taat kepada Allah Azza wa Jal, adalah dengan al-ilm, dengan kita mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah pada penjelasan yang setelahnya, beliau mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum ulil amr, masuk di dalamnya al-umara, para penguasa, dan demikian pula yang kedua adalah mereka para al-ulama. Sehingga beliau menyebutkan wal ayatu tatanawaluhuma jami'an. Ayat ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ulil amr terkena kepada kedua kelompok tersebut, para penguasa al-umara yang kita wajib untuk taat kepada mereka, dan yang kedua adalah para ulama yang wajib bagi kita untuk mentaati mereka, para al-ulama. Fata'atu ulatil amri wajibatun idza umiru atau idza amaru bi ta'atillahi wa rasulih. Taat kepada ulil amr adalah perkara yang wajib, namun dengan syarat apabila mereka memerintahkan kita melakukan perkara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Karena kapan perintah mereka berseberangan dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim adalah mengedepankan perintah Allah dan perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan dalam hadis, innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Wa ta'atul ulama'i kadzalik, taat kepada ulama juga demikian. Hukumnya, rinciannya sama dengan ketaatan kita kepada mereka para umara, para penguasa. Hingga beliau menyebutkan fal 'alimu bima ja'a bihi ar-rasulul 'amilu bihi atwa'u fi ahli al-ardi min kulli ahad. Seorang yang berilmu dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi mengamalkan ilmunya tersebut adalah seorang yang atwa'u fi ahli al-ardi min kulli ahad, yang paling taat kepada Allah dari seluruh orang yang ada di penjuru bumi ini. Mereka yang paling menonjol amalan ketaatannya kepada Allah azza wa jalla. Naam. Ini menunjukkan keutamaan al-ilm, akan memberikan warisan kepada umatnya, kepada pemiliknya perasaan khusyah, sehingga dengan khasyah tersebut akan menyebabkan dirinya menjalankan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga banyak penukilan di antara mereka para pendahulu kita, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iqtirari bihi jahla. Cukuplah seseorang dikatakan berilmu kalau dia punya perasaan khusyah kepada Allah Azza wa Jal. Dan cukuplah ketika seorang lalai darinya, dia dikatakan sebagai seorang yang jahil. Sehingga sebagian di antara para ulama kita terdahulu ketika dipanggil dengan julukan sebagai seorang yang alim, ia menyanggahnya dan mengatakan innamal alimu man yakhsyallaha ta'ala, orang yang alim adalah yang memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya akan membawakan dirinya menjadi seorang yang paling taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza mata ahya Allahu dzikrahu, apabila mereka meninggal dunia maka Allah Azza wa Jalla akan hidupkan penyebutannya, sehingga walaupun jasad mereka meninggal namun nama-nama mereka masih terdengar. Banyak di antara mereka orang-orang yang mengingat jasanya, yatarahhamu bihim, mendoakan rahmat kepada Allah untuk mereka. Nah, berbeda dengan seorang yang tidak memiliki ilmu, yang tidak memiliki al-ilm. Kalau semisal dia meninggal, ya palingan penyebutannya itu berkisar antara setengah bulan ataukah mungkin sebulan, dua bulan. Seorang yang mendengar namanya ya mungkin akan sedih, akan menangis, kerabatnya mungkin akan menangis, namun nangisnya mereka dalam batas waktu tertentu, ya kan. Gak bisa tiap hari dia menangis menyesali kepergian seorang yang meninggal dunia. Nah, setelah lewat 2 bulan, 3 bulan, masing-masing orang tersibukkan dengan urusannya. Yang tersibukkan dengan dagangnya, berdagang, yang tersibukkan dengan urusan ininya, tersibukkan anak-anaknya, bahkan mungkin kerabatnya juga demikian. Sudah mulai tidak merasakan kesedihan ketika pada awal kali pertamanya. Apalagi kalau semisal sudah lewat 1 tahun, 2 tahun, sudah biasa, ya kan? Sudah biasa. Ini kalau semisal seseorang tidak memiliki ilmu dan keutamaan demikian. Berbeda dengan mereka para ulama, berbeda dengan mereka para ahli ilmu, akan senantiasa terkenang jasanya, akan senantiasa mulia dan hidup penyebutannya. Banyak orang yang menyanjungnya, menyebutnya osifulan demikian, osifulan demikian, mendoakan rahmat kepada Allah untuknya. Lihat para imatul hadis, mereka mengarang kitab-kitab hadis subhanallah sebagai amalan jariyah untuk mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang membaca risalah mereka melainkan mengingat jasanya, mengenang namanya. Nah, ini sebagai dalil bukti demikian mulianya al-ilm, sehingga menyebabkan kemuliaan bagi ahlinya, bagi pemiliknya. Wa nashara lahu fil alamin ahsana tsana, dan akan tersebar di seluruh penjuru dunia dengan pujian yang baik, sanjungan yang baik, terkenal kebaikannya. Naam. Fal 'alimu ba'da wafatihi mayyitun wa huwa hayyun bainan nas. Seorang yang alim setelah wafatnya dia mayyit, sudah meninggal dunia, tidak ada ruh, sama seperti manusia yang lainnya. Bahkan para nabi juga demikian, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, mereka juga sama akan meninggal dunia. Namun yang membedakan seseorang karena ilmu yang dimilikinya dengan seorang yang tidak berilm adalah dampak yang akan diraih oleh dirinya setelah wafatnya. Seorang yang alim walaupun dia wafat meninggal dunia, jasad mereka telah menjadi tulang belulang, namun hayyun bainan nas, hakikatnya hidup di tengah-tengah manusia. Banyak mereka yang masih membaca kitabnya, banyak mereka yang masih mengenang perkataan-perkataannya, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingannya, sehingga mendoakan kebaikan untuk dirinya. Wal jahilu fi hayatihi hayyun wa huwa mayyitun bainan nas, berbeda dengan seorang yang jahil. Di kehidupannya dia hidup, namun hakikatnya di tengah-tengah manusia dia mati. Naam. Tidak melihat dia seorang yang berharta, yang tinggi. Tinggi ketika dia berada di satu tempat yang banyak orang mengenalnya. Tapi kalau sudah berada di tempat yang jauh, hakikatnya sama antara dia dengan yang lain. Kama qila, sebagaimana seorang yang mengatakan dalam salah satu syairnya menyebutkan, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-quburi quburu. Dan pada kejahilan qabla al-mauti, sebelum kematian, adalah mautun li ahlihi, kematian untuk pemiliknya. Sebelum dia mati tidak didengar namanya, tidak ada orang yang menyebutnya dan mengingatnya. Wajsamuhum qabla al-quburi quburu, dan jasad-jasad mereka sebelum kuburan yang sebenarnya adalah kuburan. Nah, mengubur namanya, mengubur jati dirinya, tidak ada yang mengenal. Manusia itu jutaan miliar, ya kan, banyaknya. Gak ada yang mengenalnya. Di satu kampung saja sekian banyak orang, gak ada yang tahu namanya. Nah, ini kalau semisal dia jahil. Wa arwahum fi wahshatin min jusumihim wa laysa lahum hatta nushuri nushuru. Rah-rah mereka dalam keadaan wahsyah, min jusumihim, liar di jasmani-jasmani mereka, karena tidak diberikan asupan gizi, tidak diberikan kepada ruh tersebut makanan yang bisa mengekangnya dan menumbuhkannya, memberikan ketenangan padanya. Dan makanan asupan untuk ruh adalah al-ilm, ilmu dari Al-Quran dan ilmu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaisa lahum hatta nushuri nushuru, tidaklah mereka memiliki hingga datang kebaikan, adalah melainkan kebangkitan. Tidaklah mereka memiliki hingga datang kebangkitan adalah waktu kebangkitan. Artinya mereka hanya sekedar menunggu dibangkitkannya mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada kebaikan, sudah tidak ada yang mengenangnya, banyak yang melupakannya. Berbeda dengan seorang yang alim. Lihat Syekh Ibn Baz alaihi rahmatullah, Syekh Al-Albani dan yang lainnya, Syekh Ibn Utsaimin, walaupun mereka telah meninggal dunia, hakikatnya seakan-akan masih hidup. Kitab-kitab mereka dibaca oleh kaum muslimin, fatwa-fatwa mereka dikenang oleh ahli Islam. Banyak yang mengenang jasanya, mendoakan rahmat untuk dirinya. Siapa saja yang menyebut namanya, subhanallah. Ini seakan-akan mereka masih hidup di tengah-tengah kita, ya kan. Risalah yang kita baca, risalah Imam Ibnu Qayyim, walaupun beliau telah meninggal dunia, jauh waktunya dari zaman kita saat ini, namun masih saja banyak di antara kaum muslimin yang menyebut namanya, yang membaca kitabnya, yang menukilkan pendapatnya. Kitab-kitab beliau disebar di penjuru dunia. Banyak di antara mereka yang haus dahaga untuk memperoleh kitab beliau. Ini menunjukkan benarnya apa yang beliau jelaskan terkait keutamaan al-ilm, akan mengharumkan, menghidupkan pemiliknya walaupun jasadnya telah tiada. Wa qala akhar, sebagian yang lain mengatakan qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum, dan sungguh ada satu kaum yang telah wafat, telah meninggal dunia, wa ma matat makarimuhum, akan tetapi kemuliaan-kemuliaan mereka itu tidak hidup, tidak punah, tidak mati seperti matinya mereka. Yang mati hanya jasadnya, yang mati hanya orangnya, namun kemuliaan-kemuliaan mereka masih senantiasa hidup. Wa 'asha qaumun wa finnasi amwatu, ada sebagian kaum yang hidup namun di tengah-tengah manusia seakan-akan dia seorang yang mati. Ini menunjukkan hendaklah masing-masing kita berupaya untuk memiliki amalan-amalan kebajikan yang bermanfaat untuk orang-orang yang hidup setelahnya, sekecil apapun amalan kebaikan tersebut akan dikenang dengan kenangan yang baik. Dan ibaratnya sebagai ladang kita melakukan amalan jariah, ini termasuk perkara yang dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau ibnu Adam tersebut telah meninggal dunia, akan terputus dari dirinya seluruh amalannya kecuali tiga perkara. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sodaqotin jariyah, yang pertama sedekah jariyah. Ataukah ilmu yang bermanfaat, ataukah seorang anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Nah, dari ketiga perkara tersebut yang paling afdal dan paling langgeng manfaatnya adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, karena tidak usang dengan waktu, tidak termakan dengan zaman. Selama ilmu tersebut tersebar, maka pahala kebaikan akan mengalir kepada pemiliknya. Nah, berbeda dengan seorang yang memiliki anak yang soleh, ketika anak soleh tersebut meninggal dunia, akan terputus pula amalan kebaikan untuknya. Ya kan? Akan terputus, tidak ada lagi yang mendoakan kebaikan untuk dirinya. Demikian pula ketika seorang bersedekah dengan sedekah jariyah, sedekah tersebut akan terus mengalir kepada pemiliknya kalau semisal masih dimanfaatkan oleh generasi setelahnya. Tapi kalau semisal ada renovasi, akhirnya sedekahnya tersebut dipugar, diganti, dibangun ulang oleh orang yang menyedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, maka jadilah pahalanya diberikan untuknya. Kalau semisal itu bentuknya adalah bangunan, ya kan? Beda kalau semisal tanah, akan lebih memungkinkan panjang usianya selama tanah sedekahkan, dimanfaatkan oleh mereka kaum muslimin. Dan yang paling besar dari sisi manfaatnya adalah al-ilm, karena tidak terbatas jumlah, tidak juga terpaku dengan waktu. Artinya semakin banyak ilmu yang dia miliki dan semakin banyak dia berdakwah terhadap al-ilm, bila semakin banyak orang menjalankan apa yang diajarkan, maka akan semakin banyak pula pahalanya. Kalau semisal orang tersebut mendakwahkan ke yang lain dengan dakwah yang dia terima dari dirinya, maka dia juga masih mendapatkan pahala kebaikan. Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yunqasu dhalika min ujurihim syai'a, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengajak seseorang menuju petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang-orang yang mengikuti dirinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini menunjukkan besarnya pahala yang diraih oleh mereka para ulama, secara khusus pahala yang diraih oleh para nabi dan para rasul, terlebih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi terakhir yang paling banyak umatnya. Tidak ada di sana seorang muslim yang mengamalkan syariat Islam, mereka tahu dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan rasul mendapatkan bahagian dari pahalanya. Nah, demikian pula seluruh pewaris para nabi dan para rasul. Wa qala akhar, sebagian yang lain mengatakan dalam syairnya, wa madama dzikrul 'abdi bil fadli baqiya fadzalika hayyun wa huwa fit turbi haliku. Dan senantiasa penyebutan seorang hamba dari sisi keutamaannya itu langgeng, nambaqiya, kekal. Fadzalika hayyun wa huwa fit turbi haliku, padahal orang tersebut, fadzalika hayyun wa huwa fi turbi haliku, maka itu adalah kehidupan dalam keadaan di tanah dia sudah binasa. Nah, artinya penyebutan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya, hakikatnya menunjukkan dia masih hidup, masih terkenang, masih terkenang. Orang yang hidup tidak bisa berupaya seperti dirinya yang telah meninggal dunia, ya kan? Lihat sosok Al-Imam Al-Bukhari, banyak orang mengenalnya, banyak orang membaca hadisnya, padahal beliau telah meninggal dunia jauh hari sebelum kita. Demikian pula para ulama-ulama yang lain yang tidak bisa penyebutan yang seperti ini dilakukan oleh seorang yang paling kaya sekalipun, paling berkuasa sekalipun, tidak bisa. Nah, untuk nantinya dia meninggal dunia akan dikenang seperti dikenangnya mereka para a'immatul Islam, para ulama. Ini menunjukkan yang demikian tidak bisa diraih dengan harta, tidak bisa diraih dengan kedudukan, tapi semuanya diraih dengan ilmu, dengan kebaikan. Wa man ta'ammala ahwala imatil Islam, barang siapa yang memperhatikan keadaan para imam-imam ahli Islam, ka'imatil hadithi wal fiqhi, seperti imam-imam ahli hadis dan ahli fikih, kaifahum tahta turabi wahum fil alamina ka'anhum ahya'um bainahum, la yafqudu lam yafqudu minhum illa suwarahum. Bagaimana keadaan mereka sudah berada di bawah tanah, terkubur di bawah tanah, namun hakikatnya di seluruh penjuru alam ini mereka seakan-akan seorang yang masih hidup di tengah-tengah manusia, seakan-akan manusia tidak terluputkan dari mereka kecuali hanya sosoknya saja. Tidak terluputkan dari mereka kecuali sosoknya saja yang tidak ada, tapi penyebutannya, ilmunya, keutamaannya masih terkenang. Bahkan fatwa-fatwa mereka dicari, ya kan? Fatwa-fatwa mereka dicari. Ingin mengetahui fatwa tentang satu masalah, dicari. Bisa via internet, ya kan, cari fatwa. Ingin lihat fatwanya Syekh Utsaimin, tinggal diklik dalam satu masalah, tulis qala Ibnu Utsaimin, akan muncul fatwa-fatwa beliau alaihi rahmatullah. Demikian pula Syekh bin Baz dan yang lainnya dari kalangan para imamul hadis, ingin melihat sahih dan dhaifnya hadis, akan mudah terlihat. Jasa yang besar di antaranya dilakukan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah, sehingga banyak orang masih memanfaatkan ilmunya, kebaikannya, padahal mereka-mereka telah meninggal dunia. Akan tetapi penyebutan mereka, ilmu mereka senantiasa ada dan terjaga, sehingga tidaklah seorang muslim kehilangan sosok, kehilangan dari mereka kecuali sosoknya saja, ilmunya masih senantiasa ada dan bisa didapatkan. Wa illa fa dzikruhum wa haditsuhum wa sallu alaihim ghairu munqati'. Yang terluputkan dari mereka hanya sekedar sosoknya. Adapun penyebutan mereka, diceritakannya mereka, dipujinya mereka, ini adalah satu perkara yang tidak akan terputus. Tidak ada seorang pun yang membaca kitab fikih, menerangkan pembahasan seputar fikih, melainkan mereka menyebutkan nama-nama sosok-sosok para fuqaha, para imatul arba'ah, dan para fuqaha yang lain di dalam mentarjih satu masalah, merujikan satu masalah. Nah, sehingga seakan-akan ketika kita membahas satu masalah fiqhiyah ataukah pembahasan seputar akidah yang dihadapkan dengan nama-nama mereka, orang-orang soleh, seakan-akan kita diingatkan dengan perkataan-perkataan mereka, seakan-akan mereka masih berada di dekat kita. Ucapan-ucapannya, nasihat-nasihatnya, bimbingan-bimbingannya, ini senantiasa terdengar dan terbaca, tertulis, bisa diraih dengan mudah. Wa hadhihi hiyal hayatu haqqan, dan inilah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya seperti ini. Naam. Hatta udza dzalika hayatan tsaniyah, hingga ada yang menyebutkan itu adalah kehidupan yang kedua. Kehidupan yang pertama sosoknya yang masih hidup. Kehidupan yang kedua adalah hidupnya namanya, hidupnya penyebutan kebaikannya di tengah-tengah manusia. Itu adalah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Nah. Kemudian disebutkan oleh Al-Mutanabbi ahli syair, zikrul fata aishuhu azani wa hajatuhu ma fatahu wa fudulul aishi azghalu. Seorang pemuda mengingat hidupnya yang kedua. Wa hajatuhu, dan hajatnya dirinya untuknya. Padahal dia masih muda. Yang dia cita-citakan adalah hidup yang keduanya, bukan yang pertamanya. Kalau pertama ya hanya sebatas dia rasakan di kehidupan dunianya. Kalau sudah meninggal, hilang dari dirinya hidupnya. Pemuda ini yang dia inginkan adalah kehidupan yang kedua dan hajatnya. Ma fatahu wa fudulul 'aysy azghalu. Dia berupaya untuk tidak terluputkan darinya. Wa fudulul 'aysy azghalu. Adapun kehidupan-kehidupan sisanya dia pandang sebagai perkara yang menyibukkan. Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat, bukan yang pertama. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan nasihat yang berharga kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang beliau mengawali sebelum menyampaikan nasihatnya dengan memegang pundak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma untuk beliau perhatian dengan nasihatnya, bimbingannya. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabirin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan menjadi seorang yang gharib, yang asing, au 'abiru sabirin, ataukah melewati satu jalan. Kalau berbicara seorang yang asing, anggaplah mungkin di majelis kita ini ada seorang yang safar. Status dirinya sekarang sebagai seorang yang musafir, ya kan? Ada yang dari Lubuk, ya kan? Enggak mungkin dia di waktu safarnya tersebut ingin di tempat ini, dia mengupayakan agar supaya bisa mendapatkan demikian dan demikian hajatnya, pulang ke kampungnya. Ini seorang yang kharib di alam dunia demikian. Hidupnya dirinya di alam dunia adalah seorang yang asing. Karena tujuan awalnya adalah akhiratnya. Atau yang lebih daripada itu, abiru sabirin, seorang yang melewati satu jalan. Perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda. Kalau seorang yang melewati satu jalan, itu keinginan untuk mampir saja sedikit, ya kan? Kalau bisa cepat sampailah. Nah, kalau seorang yang gharib, ada kemungkinan dia membangun tempat tinggal yang dia prediksi nantinya dia akan bisa tinggalkan sehingga tidak seberapa megah, tidak seberapa mewah, tidak seberapa besar, karena itu hanya sementara. Nah, hatinya terikat dengan kampung halamannya. Namun seorang yang melewati satu jalan tidak memiliki kesempatan melainkan keinginan besar bagaimana caranya dia cepat sampai. Antum pulang ke kampung halaman kalau liburan, ada yang dari Sulawesi, ada yang di Palu. Kemudian di perjalanan tersebut kan, kalau semisal ada ajakan, oh di sini dulu ya sebulan. Nah, kita bangun rumah. Nah, nanti bisa tinggal dululah setahun. Itu kan enggak mungkin. Kita sedang di perjalanan, keinginan kita adalah semata-mata bagaimana caranya agar cepat sampai. Naik pesawat di delay saja 2 jam wah sudah resah. Nah, naik kapal di delay setengah hari udah resah. Lama ini. Nah, pulang nyampainya kapan? Ini abiru sabil. Tujuannya adalah akhirat. Sayyid Ibn Umar ketika mendengarkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut memberikan wasiat yang berharga untuk kita. Dengan wasiat idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Wa khudh min sihatika qabla apa namanya? Saqamik wa min hayatika qabla mautik. Apabila engkau masuk di pagi hari, jangan ditunda melakukan amalan hingga datang sore hari. Segera kerjakan. Terbesit ingin membaca Al-Quran, segera. Jangan ditunda nanti, karena kita enggak tahu apakah di waktu nanti kita akan meninggal dunia. Nah, seperti seorang yang asing, seorang yang lewat satu jalan, dia tidak tahu kapan dia akan berangkat. Bisa sekarang, bisa nanti, tergantung dari keadaan urusannya. Tiba-tiba ada panggilan kerjaan di luar, dia pergi lagi. Panggilan ke sini, dia pergi lagi. Demikian keadaan seorang yang hidup di alam dunia. Sehingga Ibnu Umar mengatakan, ketika muncul pada dirimu keinginan melakukan kebaikan di pagi hari, jangan ditunda hingga datang sore hari. Ketika muncul keinginan tersebut di sore hari juga jangan ditunda hingga datang pagi harinya. Manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu. Wasiat yang berharga yang beliau ambil sebagai kesimpulan dari wasiat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya yang diprioritaskan adalah kehidupan yang keduanya, kehidupan akhirat, sehingga akan menyebabkan harum namanya, dikenang jasanya, dipuji oleh masyarakatnya. Itu adalah sebagai pertanda benarnya cinta dirinya kepada Allah dan benarnya cinta Allah Azza wa Jalla kepadanya. Dalam hadis yang panjang, kisah bagaimana ketika Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba akan memanggil Malaikat Jibril alaihi salam. Allah katakan kepada Malaikat Jibril bahwasanya Allah cinta kepada si fulan. Allah perintahkan Jibril mencintainya. Maka Jibril pun menemui para malaikat. Para Malaikat Jibril mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan. Fahibbuhu, cintailah dia, karena Allah mencintainya. Sehingga jadilah hamba tersebut hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh ahlus sama, orang-orang yang, para malaikat Allah yang ada, makhluk Allah yang ada di langit dunia, dari kalangan para malaikat, malaikat Allah yang mulia. Kemudian Rasul menyebutkan di akhir hadis tersebut atau di akhir periwayatan lafaz tersebut, fayudu'u lahul qabul fil ardi. Maka diletakkanlah al-qabul itu di tempat dia berada. Al-qabul secara makna itu artinya adalah diterima, ya kan? Ketika seorang menikah, dia akan mengatakan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Qabul, diterima. diletakkannya sifat diterima di tempat dia berada, artinya masyarakat akan memujinya, masyarakat menyenanginya, masyarakat menyukainya, mengenang jasanya. Ini semuanya adalah sebagai pertanda cintanya Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Naam. Wa qawluhu, dan perkataan Ali bin Abi Thalib yang salahnya radhiyallahu taala anhu ardhah, wa sani'atul mali tazulu bizawalihi, dan orang yang berbuat untuk harta, bekerja untuk harta, akan hilang dengan hilangnya hartanya tersebut. Ada orang yang bekerja untuk harta, ya kan? Tujuan dia bekerja adalah bagaimana caranya agar hartanya semakin bertambah banyak. Sesuatu yang tidak dia miliki akhirnya bisa dia miliki hanya sebatas dalam perkara dunia. Soni'atul mal tazulu bizawalihi. Nah, beda halnya kalau semisal ada sebagian orang yang dia menjadikan hartanya sebagai jalan untuk dia sampai ke ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia yang berharta di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mendahului, mengalahkan para fuqara dengan amalan-amalan kebajikan mereka yang bisa mereka kerjakan dengan hartanya, menyedekahkan hartanya, membantu orang fakir, membebaskan budak, naam, menyumbang untuk kepentingan kaum muslimin, untuk jihad. Sehingga di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para fuqara, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia yang Allah azza wa jalla berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Namun tidak seluruh orang ketika memegang harta bisa demikian, ya kan? Tidak seluruh orang yang ketika dirinya belum berharta mungkin dia bisa mengangan-angankan demikian. Coba kalau semisal saya kaya, nah akan menjadi donatur masjid, pondok pesantren, enggak usah khawatir santri, akan saya kirimi ayam tiap sepekan sekali, dua kali mungkin. Mungkin bisa diucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Tapi ketika harta itu sudah di tangan, sangat berat untuk dia gunakan harta tersebut sebagaimana mestinya. Karena kecenderungan tabiat manusia senang dengan harta. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati harta tersebut dengan dua sifat, hulwatun dan khadirah. Hulwatun itu artinya manis. Makanan yang manis tentu disenangi oleh setiap manusia. Ketika mencicipi sesuatu yang manis, muncul keinginan dirinya untuk mencicipi kali yang berikutnya. Kemudian disifati dengan sifat khadirah. Sehingga hulwa membuat hasrat seseorang itu semakin dekat dengannya, karena sudah pernah mencicipinya, rasa lidah cocok dengannya. Dan khadirah, hijau dipandang, sehingga dari sisi pandangan menggoda. Maka daya tarik dunia itu lebih besar dibandingkan perkara yang lain. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat itu punya fitnah. Masing-masing umat itu punya fitnah. Ada yang difitnah seperti kaumnya Nabi Saleh alaihi salat wassalam dengan an-naqah, dengan seekor unta. Yang Nabi Saleh alaihi salam mengatakan, "Hadhihi naqatullah wa suqiyaha." Ini adalah unta Allah Azza wa Jalla dan tempat minumnya ini. Naam. Laha syirbun walakum syirbun yaumu ma'lum. Unta tersebut punya waktu untuk minum, jangan diganggu. Di kali waktu yang setelahnya kalian juga punya waktu untuk minum, jangan kemudian kalian mengganggu unta tersebut. Nah, difitnah dengan fitnah tersebut. Namun fitnah yang menimpa umat Islam adalah harta. Banyak yang menyimpang dengan hartanya, yang dahulunya masya Allah rajin ta'lim, dia jaga sunnah dengan harta secara bertahap, hilang dari dirinya praktek pengamalan sunnah, menganggap seakan-akan dia kekal abadi dengan hartanya. Nah, yang dahulunya dia dekat dengan ikhwan as-salafiyin, kemana-mana sama, berkumpul, makan bisa senampan, duduk bisa berbicara bebas. Ketika sekarang dia menjadi seorang yang kaya, akhirnya dia pandang duduk dengan ikhwan-ikhwan kenalan yang dia kenal sebelumnya adalah sudah bukan levelnya. Duduknya dia dengan para pembesar, para pebisnis. Nah, sehingga sudah terlihat jarang bergaul dengan ikhwan, gaulnya dengan orang-orang yang mengejar harta sebagaimana dirinya. Ini tak sedikit yang demikian. Dikisahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an pernah mengatakan, ya dunya ghurru ghurri khairi, wahai dunya, tipulah orang selainku, saya enggak mau. Nah, tipulah orang selainku, saya enggak mau. Ini menunjukkan wajib setiap muslim untuk memiliki planning, memiliki perkara apa yang dia prioritaskan mulai sekarang. Apakah kehidupan akhirat, kehidupan keduanya yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim adalah dipujinya dirinya, disanjungnya dirinya dengan amalan kebajikan. Tentu seorang dipuji dengan amalan kebajikan membutuhkan adanya ketulusan, membutuhkan adanya keikhlasan. Ma indakum yanfudhu wa ma indallahi baq, yang di sisi kalian tersebut itu akan habis, akan sirna, sementara di sisi Allah itu akan kekal abadi, akan kekal abadi. Dahulu ketika Imam Malik memiliki risalah yang bernama kitab Muwatta, ada seorang yang iri dengan beliau membuat kitab yang mirip dengannya. Nah, yang mirip dengannya. Beliau mengatakan yang di sisi Allah itu akan kekal. Dan ternyata memang demikian, yang terkenal adalah kitabnya Imam Malik. Sampai hari ini seorang mengenal kitab Muwatta Al-Imam Malik bin Anas alaihi rahmatullah. Nah, ini menunjukkan untuk meraih ke perkara tersebut, berjalan ke perkara tersebut membutuhkan adanya perjuangan dan usaha, yang dengan perjuangan dan usaha itulah nantinya kita akan mendapatkan bimbingan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, kata Allah, kami akan sungguh-sungguh memberikan kepada dirinya, membimbing kepada dirinya untuk bisa berjalan di jalan tersebut. Allah bersama dengan mereka, orang-orang yang melakukan perkara kebaikan. Jangan disangka amalan mereka disia-siakan, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.